Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Kabair, kitab yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i rahimahullah terkait dengan dosa-dosa besar. Kitab yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar. Terakhir kita telah masuk pada dosa besar yang masuk pembahasan pada dosa besar yang ke-46 yaitu an-niyahatu wal-ladmu, menangisi mayit, meratapi mayit. Ini menangis dengan luarkan suara, menangisi mayit dan menampar-nampar pipi ketika ditimpa oleh musibah. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan bahwa Ia akan menguji kita dengan ujian. Apakah berupa sakit yang kita rasakan, lapar yang kita hadapi, rasa takut yang kita alami, dan yang lainnya. Ini sudah menjadi kepastian bahwa Allah akan menguji hambanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal ambali wal anfusi was thamarat." Sungguh dan pasti kami akan menguji kalian dengan sedikit dari al khawf, rasa takut. Mungkin karena ditakut-takut oleh musuh, atau musuh misalnya menyerang suatu tempat dari kaum muslimin, tempat kaum muslimin. Walju, dan rasa lapar, wa naqsim minal anfusi wa thamarat, dan berkurangnya jiwa dan buah-buahan dengan kematian misalnya atau dengan gagal panen. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia dalam menghadapi ujian Allah itu terbagi menjadi dua, ada yang bersabar dan ada yang berkeluh kesah. Sabar dalam menghadapi musibah merupakan kewajiban dan amalan yang besar yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu adalah amalan yang mendatangkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan sambutan malaikat kepada penghuni surga. Di antara ucapan mereka adalah salamun alaikum bima sabartum. Semoga kalian senantiasa sejahtera. Kalian senantiasa sejahtera di dalam surga ini. Bima sabartum. Dikarenakan kesabaran kalian dahulu. Kesabaran menghantarkan pelakunya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran menghantarkan pelakunya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Ma udhiya ahadun ada'an khairan wa awsa'a min as-sabri." Tidaklah seorang diberi oleh Allah dengan satu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada pemberian berupa sifat sabar. Kalau seorang diberi oleh Allah harta, kedudukan, ya, anak yang banyak, ini nikmat. Namun tidak seperti kalau seorang diberi oleh Allah sifat sabar. Kenapa? Karena ketika seorang itu memiliki sifat sabar, dia akan bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Belum tentu ada orang hartanya banyak namun enggak mau menjalankan perintah Allah. Ketika seorang diberi oleh Allah sifat sabar, dia akan menahan dirinya untuk tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Bisa jadi seorang dia diberi oleh Allah nikmat jabatan, namun dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jadi pemberian yang besar dari Allah pada hamba adalah pemberian berupa sifat sabar. Sifat sabar pada agama seorang itu ibarat kepala bagi tubuh. Kalau ada kepala, kalau ada tubuh tanpa kepala ya tidak akan hidup. Coba kalau ada orang misalnya kepalanya dipotong. Jangan cerita dia bisa berbicara, jangan cerita dia ya bisa jalan. Gak hidup. Demikian pula kalau seorang beragama namun tidak memiliki sifat sabar, maka ya bagaimana akan benar agama seorang kalau dia tidak memiliki sifat sabar. Dosa besar yang ke-46 ini terkait dengan seorang ketika ditimpa oleh musibah, dia berteriak-teriak, menangis dengan suara yang keras, menampar-nampar pipi, ya, mencakar-cakar muka, merobek-robek baju, membentur-benturkan kepala di tembok, menaburkan debu di atas kepala, menggundul kepala, dan semisalnya. Ini termasuk perbuatan-perbuatan yang menunjukkan dia tidak sabar. perbuatan-perbuatan yang menunjukkan dia ini tidak ridho ya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan seperti ini terancam pelakunya dengan adab. Sehingga jangan sampai seorang sudah kena musibah, tidak dapat pahala, dapat dosa lagi, 3 kejelekan. Seorang sudah tertimpa musibah, itu sendiri sudah menyedihkan kan? Orang misalnya kambingnya dicuri oleh orang, sedih enggak? Sedih. Sudah dia itu ya tertimpa musibah, kemudian dia tidak mendapat pahala karena dia ya menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, dapat dosa lagi, 3. Tapi kalau dia bersabar, yang hilang akan diganti oleh Allah dengan lebih baik. Dan dia akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam ketika seorang ditimpa oleh musibah, apa yang disiapkan? Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Inna lillahi. Kita ini semua adalah milik Allah. Harta kita, tubuh kita, semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Enggak ada di dunia ini yang kekal. Enggak ada orang hidup selama-lamanya. Semua akan menghadap Allah, semua akan mati. Kemudian seorang mengatakan, Allahumma ajurni fi musibati. Wahai Allah, berilah pahala pada musibah yang menimpaku. Kepada Allah pahala atas musibah yang menimpa. Dan sampai musibah mengenai kita, kemudian kita enggak dapat pahala, rugi. Lebih rugi lagi, sudah enggak dapat pahala, mendapatkan apa? Dosa. Karena apa? Ya. Menangis, meraung-raung, mencakar-cakar pipi, mentur-menturkan kepala. Wah, seperti ini. Sudah enggak dapat pahala, ya dia berdosa. Wahai Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpaku. Wa akhlif li khairan minha, dan berilah ganti bagiku yang lebih baik darinya. Seorang yang ditimpa oleh musibah kemudian dia membaca istirja, membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dia membaca doa tadi, wahai Allah berilah pahala atas musibah yang menimpa saya dan berilah ganti yang lebih baik darinya, niscaya dia akan diberi ganti yang lebih baik dari itu. Nabi Ayyub alaihi salatu wasalam, seorang nabi yang penyabar. Diuji oleh Allah dengan anak-anaknya meninggal, hartanya habis, tubuhnya ditimpa oleh penyakit. Namun Nabi Ayyub alaihi salatu wasalam, seorang nabi yang menjadi contoh. Musibah demi musibah datang. Bukan musibah kecil, bukan kecocok juri. Ya, bukan kukunya terkelupas, bukan. Anak-anaknya meninggal, hartanya habis, tubuhnya ditimpa oleh penyakit, gak sembuh-sembuh. Namun Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, seorang nabi yang sabar. Dan memang Allah akan mengangkat derajat Nabi Ayyub dengan kesabaran ini. Dan menjadi contoh bagi orang yang datang setelahnya. Setelah sekian lama Nabi Ayyub bersabar. Dan berapa banyak pahala yang dia dapatkan atas kesabaran ini. Kemudian Allah sembuhkan Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Dan Allah memberikan ganti yang lebih baik dari harta yang hilang dan keluarga yang meninggal. Yang istrinya dulu jijik kepadanya kemudian menjadi apa? Ya, dekat kembali setelah dia sembuh. karena tubuhnya waktu itu ditimpa oleh penyakit yang menjijikkan. Namun Allah sembuhkan. Setelah sekian lama Nabi Ayyub bersabar. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah dengan ujian yang banyak. Anak-anak beliau meninggal, ya, ketika beliau masih hidup, istri beliau juga ada yang meninggal. Dia belum masih hidup. Belum lagi Nabi lahir dalam keadaan ayahnya sudah meninggal. Rasul ketika masih dalam kandungan ibunya, ayahnya meninggal. Jadi Nabi lahir dalam keadaan yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya dalam keadaan dia belum baligh. Ketika Rasul berumur 6 tahun, ibunya meninggal. Orang bilang yatim piatu. Seorang anak yang sangat membutuhkan belian kesayang orang tua. Orang tuanya meninggal. Seperti apa? Dia soleh kakeknya ketika umur 8 tahun, kakeknya meninggal. Makanya Rasul alaihi assalatu wassalam menyebutkan dalam hadisnya yang maknanya, barang siapa yang ditimpa oleh satu musibah, hendaklah dia mengingat-ingat musibah yang menimpa saya. Artinya musibah yang menimpa Rasul alaihi wasallam itu sangat besar. Melebihi dari musibah yang menimpa kita. Ketika suatu saat sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasul sedang sakit demam. Meriang, tubuhnya panas. Ibnu Mas'ud ketika masuk kepada Rasul, baru memegang selimutnya sudah apa? Panas sekali selimutnya. Nah, kayak apa kulitnya? Ibnu Mas'ud pun heran. Ya Rasulullah, betapa kerasnya demam yang kau rasakan ya Rasulullah. Betapa dahsyatnya meriang atau demam yang kamu rasakan wahai Rasulullah. Kata Rasul, iya, saya merasakan 2 kali lipat demam yang kalian rasakan. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, wahai Rasulullah, yang demikian karena pahala yang kamu dapatkan 2 kali lipat ya Rasulullah. Kata Rasul, iya, saya mendapatkan pahala 2 kali lipat ya dari pahala kalian. Artinya musibah, misalnya sakit ya, yang menimpa seorang ini akan datangkan pahala. Dan Rasulullah karena sakitnya, demamnya itu 2 kali lipat, apa yang dirasakan oleh kita, pahalanya 2 kali lipat. Tidak ada seorang muslim yang ditimpa oleh satu musibah, sampai pun duri yang menusuknya, kecuali Allah akan hapus dengannya dosa-dosa dan kesalahannya. Jadi barakallahu fikum, musibah yang menimpa seorang muslim itu mendatangkan kebaikan. Mengangkat derajat, menghapus dosa, dan mengingatkan hamba agar hamba ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meratapi mayit, dia telah melakukan dosa besar. Dan termasuk dari sifat-sifat jahiliyah. Oleh karena itu barakallahu fikum, seorang muslim pengikut Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tentu menjauhi apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Seorang mukmin dia akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Seorang mukmin dia akan membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Adapun meneteskan air mata di saat ditimpa oleh musibah tanpa mengeluarkan suara yang keras, ini tidak mengapa. Rasul alaihi salatu wassalam ketika anaknya meninggal yang bernama Ibrahim, dia meneteskan air mata. ketika cucu beliau meninggal pun beliau meneteskan air mata. Ya seperti ini tidak mengapa. Boleh. Yang dilarang adalah menangis dengan suara yang keras. Apalagi diiringi dengan mencakar-cakar muka, membentur-benturkan kepala. Wah, seperti ini ya termasuk dari perbuatan jahiliyah yang dilarang dalam Islam. Orang yang meratapi mayit, menangisi mayit dengan suara yang keras. Nanti di yaumul kiamat akan diberi pakaian yang panas. Di hari kiamat akan diberi pakaian yang sangat panas. Ini ancaman. Ya bagi orang yang meratapi mayit, menangisi mayit dengan suara yang keras. Satu saat Rasulullah alaihi salatu wasallam melewati sebuah kuburan. Didapatkan ada seorang wanita duduk di sisi kuburan dengan sambil menangis. Ternyata kuburan tadi kuburan anaknya yang baru meninggal. Perempuan tadi menangis di sisi kuburan tersebut. Maka Rasul menasehati wanita tadi. Ittaqillaha wasbiri. Ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah, wahai wanita ini, dan bersabarlah. Wanita tadi mengatakan, ilaika anni, innaka lam tusabi musibati. Pergi kamu. Kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan. Wanita tadi tidak ngerti kalau ini Rasulullah. Wanita ini tidak ngerti kalau itu yang menasihati siapa? Rasulullah. Maka ketika Rasul pergi, ada seorang datang. Tahu enggak tadi? Ya, siapa yang berbicara dengan kamu? Kata wanita tadi, saya tidak tahu. Kata lelaki tadi, itu adalah Rasulullah. Maka orang ini pun mengejar Rasulullah. Sampai di depan rumahnya. Mengatakan, ya Rasulullah, saya tadi tidak tahu kalau itu adalah kamu, ya Rasulullah. Intinya sekarang saya akan sabar. Kata Rasul, innamas sabru inda sadmatil ula. Yang namanya sabar itu adalah di saat seorang dibentur oleh musibah, dia sabar. Ini namanya sabar. Bukan sabar setelah sekian bulan, nah saya sudah sabarlah. Gak usah, saya tidak akan nangis lagi. Terlambat sudah kalau seperti itu. Sabar itu ketika seorang dibentur oleh musibah, dia langsung menahan dirinya dari berkeluh kesah. Menahan lisannya dari mengucapkan ucapan tidak baik. Menahan anggota tubuhnya dari melakukan yang bertentangan dengan agama, ini baru sabar. Adapun setelah sebulan, dua bulan, seminggu, dua minggu, kemudian dia mengatakan, saya sekarang sudah sabar, saya tidak akan nangis lagi. Terlambat yang seperti ini. Innama sabru inda sadmati al-ula. Ada kisah ghoribah. Ada seorang syekh. Suatu saat anak yang dicintainya meninggal. Maka syekh tadi pun tidak mau keluar rumah. Menangis terus. Bawaannya sedih, enggak mau ngajar. Orang-orang pun bingung mau nasihati. Ini syekh, masa orang mau nasihati syekh ya kan? Mau negur gimana ini seorang syekh? Bingung. Lalu ada seorang wanita memberanikan diri. Wahai syekh, tolong saya mau bertanya, tolong pertanyaan saya dijawab. Saya meminta fatwa. Ada orang, saya menitipkan barang kepada mereka. Suatu saat barang itu saya ambil, ternyata mereka nolak, tidak mau memberikan. Benar enggak perbuatan mereka? Jadi saya nitipkan barang kepada suatu ya kaum. Kemudian suatu saat barang tadi akan saya ambil, ternyata mereka tidak mau memberikan. Benar gak perbuatan mereka? Kata saya, ya gak benar. Mereka kan hanya dititipi. Ketika kamu ambil, ya harusnya mereka mengembalikan pada kamu. Pergilah wanita ini. Gak ngerti, ternyata wanita ini maksudnya ingin nasihati Syekh. Bahwa anaknya kamu juga titipan dari Allah. Ketika Allah ngambil, masa kamu apa tidak? Rela. Setelah perempuan tadi pergi, Syekh tadi berpikir. Orang menitipkan barang. Kemudian sama yang menitipkan mau diambil, ternyata ya tidak boleh. Dia pun berpikir, anak saya adalah titipan Allah. Ketika Allah mengambil anak saya, kenapa saya tidak ya ridho? Kemudian setelah ini Syekh tadi kembali di majelis yang mengajar ya manusia. Seperti itu, terkadang yang namanya orang ketika ditimpa oleh musibah, terkadang ya hatinya sedih yang luar biasa, benaknya itu sampai kacau, ya kan, bisa terjadi seperti itu ya. Dan orang-orang waktu itu bingung mau nasihati Syekh gimana, orang ini Syekh ya kan biasa ngajari mereka. Ternyata dari pertanyaan wanita tadi cukup ya menjadi nasihat ya terhadap Syekh tersebut, bahwa semua kita ini adalah milik Allah. Ketika Allah mengambilnya, ya apa kemudian kita tidak ridho? Kita harus ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bidakwal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipi, merobek-robek kerah baju, dan berteriak dengan teriakan-teriakan jahiliyah. Da'a bidakwal jahiliyah ini diantara penafsirannya adalah seorang mengajak kepada fanatik, kepada suku, kepada orang, ya benar atau salah kita bela, itu namanya termasuk dakwah jahiliyah. Atau seorang ketika ditimpa oleh musibah, dia berteriak-teriak ya di hadapan atau di tengah-tengah manusia, pada hari ini telah kita semua telah kehilangan tokoh kita yang kita agungkan, siapa lagi akan kita bersandar kepadanya setelah tokoh kita meninggal. Nah, ini termasuk ucapan jahiliyah. Seolah-olah dengan orang tadi meninggal berarti sudah enggak ada lagi ya bagi manusia orang yang bisa ya mengatur mereka, melindungi mereka. Ya seperti ini jahiliyah. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Bukan termasuk orang yang berjalan di atas jalannya Nabi, orang yang memukul-mukul pipi di saat ditimpa musibah. Dan ternyata ada yang seperti ini di tengah-tengah kaum muslimin. Robek-robek baju, mencakar-cakar muka. Berteriak-teriak dengan teriakan jahiliyah ada. Ya subhanallah, yang seperti ini barakallahu fikum. Ya, yang seperti ini bukan termasuk golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal mayyita yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, sesungguhnya mayit itu diazab di kuburannya dengan apa dia ditangisi. Disebut dalam satu riwayat, mayit itu di siksa di kuburannya, diadab di kuburannya dikarenakan ditangisi oleh keluarganya. Di sini barakallahu fikum, ada yang menafsirkan yang dimaksud adalah kalau si mayit tadi berpesan kepada keluarganya sebelum meninggal, nanti kalau saya mati tolong ya kalian nangisi saya. Kalau ada orang berwasiat seperti itu, nanti kalau saya mati tolong kalian semua kumpul di rumah kalian nangisi saya. Yang seperti ini mayit akan diadab ya di kuburannya. Karena dia telah berwasiat dengan wasiat yang jelek, wasiat yang bertentangan dengan agama. Atau penafsiran yang kedua, dia tidak berwasiat, tapi dia ngerti kebiasaan keluarganya itu kalau meninggal mesti pada nangis dengan suara keras. Dia membiarkan, tidak mengingatkan mereka. Padahal dia ngerti kebiasaan keluarganya kalau ya ada orang meninggal itu menangis menjerit-jerit. Dia tidak menasehati mereka, tidak ingatkan mereka. Nah, kemudian ketika dia mati ditangis seperti itu, dia diadab. Kenapa? Karena dia telah meremehkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dia ngerti kebiasaan keluarganya seperti itu. Namun dia tidak mengingatkan mereka. Ini di antara penafsiran mayit diadab di kuburannya disebabkan karena dia diratapi oleh ya orang. Wa bari'an Nabi sallallahu alaihi wasallam minas sadiqah wal haliqah wal haliqah wasyaqah. Ittafaqa ala hadhihi al hadis ats-tsalatsah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam berlepas diri dari as-sadiqah. As-sadiqah itu adalah wanita yang mengangkat suara berteriak-teriak di saat musibah. Apakah ini khusus untuk wanita? Jawabannya tidak. Baik laki-laki atau perempuan ketika ditimpa oleh musibah berteriak-teriak, ini ya sebuah kemungkaran. Namun disebutkan wanita karena umumnya yang melakukan seperti ini adalah para wanita. Wal-haliqah. Al-haliqah yaitu yang menggundul kepalanya. Ketika kena musibah, sengaja menggundul. Sebagai bentuk ketidakridhaan dengan keputusan Allah, dengan takdir Allah. Wasyaqah, dan wanita yang merobek-robek baju. Di saat apa? Tertimpa oleh musibah. Rasul berlepas diri dari yang seperti ini. Ketika Rasulullah berlepas diri dari pelaku-pelaku ya dari pelaku-pelaku satu perbuatan, menunjukkan bahwa perbuatan tadi adalah min kabairi dzunub, termasuk dari dosa besar. Rasul alaihi salatu wasallam berlepas diri dari seorang yang menangis dengan suara keras di saat ditimpa musibah, seorang yang menggundul kepalanya di saat ditimpa musibah, dan seorang yang merobek-robek ya bajunya di saat ditimpa oleh musibah. Intinya barakallahu fikum, seorang mukmin, seorang mukminah muslim dan muslimah, di saat dia ditimpa oleh musibah, dia yakin bahwa tidak ada yang terjadi di muka bumi ini yang baik dan yang buruk, yang menyenangkan atau menyedihkan, kecuali terjadi karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin meyakini takdir Allah, sehingga dia ketika diberi oleh Allah nikmat, dia tidak akan sombong. Di saat dia ditimpa oleh musibah, dia tidak akan larut dalam kesedihan. Seorang mukmin ketika ditimpa oleh musibah, dia mengingat-ingat besarnya pahala orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberi oleh Allah pahala tanpa etang itu, tanpa hitungan, saking banyaknya. Kalau amal kebaikan selain amalan kesabaran. Itu satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhi'fin. Tapi amalan sabar ini enggak ada ketentuannya seberapa, menunjukkan saking banyaknya. Hanya Allah yang akan membalasnya. Tidak ada hitungannya seberapa saking banyaknya. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Seorang mukmin ketika ditimpa oleh musibah, dia teringat akan sambutan malaikat ketika menyambut kaum mukminin. Ketika mereka masuk ke dalam surga, para malaikat mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Kesejahteraan semoga menyertai kalian disebabkan sifat sabar yang kalian miliki. Seorang mukmin dan mukminah bisa ditimpa oleh musibah, maka dia tidak ingin menggabungkan kejelekan di atas kejelekan yang lain. Seorang mukmin ketika ditimpa oleh musibah, dia akan teringat bimbingan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Seorang akan mengatakan istirja, akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Orang yang seperti ini barakallahu fikum akan diganti dengan yang lebih baik, dan dia akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala atas musibah yang menimpanya. Seorang mukmin dan mukminah bisa ditimpa oleh musibah, dia mengingat-ingat bahwa di sana ada manusia yang lebih menderita dan lebih besar ujiannya daripada dia, sehingga dia pun terhibur. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam disakiti oleh seorang, dituduh bahwa beliau tidak adil dalam membagi harta ghanimah, harta rampasan perang atau harta sedekah, Rasul menghibur dirinya dengan kesabaran Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan rahimallahu Musa, laqad udhiya bi aktsara min hadha wa sabar. Semoga Allah merahmati Musa, sungguh dia diuji oleh Allah lebih dari ini, disakiti oleh orang lebih dari ini, namun Musa bersabar. Luar biasa kesabaran Nabi Musa, diutus di tengah-tengah umat yang sangat bawel, umat yang sangat ya keras kepala, Bani Israel. Namun Musa sangat bersabar atas mereka. Rasul menghibur dirinya, kalau beliau diuji oleh Allah dengan ya omongan yang tidak menyenangkan dari sebagian orang, sungguh para nabi dan para rasul sebelumnya pun diuji yang lebih dari itu. Makanya Allah mengatakan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu seperti sabarnya ulul azmi, orang-orang yang memiliki kesabaran yang ekstra, kesabaran yang besar dari para rasul. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.